إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita melanjutkan kajian tafsir Al-Aysar surat Ali Imran di ayat kali ini ayat ke-5 insyaallah dan 6 dan kalau waktunya mungkin berluang ditambah ayat ke-7 ya. Jadi ayat ke-5 dan 6 dalam surat ini ayat tentang tauhid dan menafikan kesyirikan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ya. Kurang ya. Dari sini kita mulai dari ayat ke-5. Ya, Inna Allah la yakhfa alaihi syai fil ardi wala fis sama. Inna itu harf ta'kid, yaitu untuk menguatkan kalimat sesungguhnya ya, inna sesungguhnya dia itu huruf ya, huruf ma'ani dalam ilmu nahwu ya, atau ilmu lughah. Inna Allah sesungguhnya Allah la yakhfa alaihi la tidak yakhfa yaitu tersembunyi alaihi atasnya yaitu tidak ada yang tersembunyi atasnya. Semuanya ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat ini jelas, la yakhfa 'alaihi syai'. Karena Allah taala Sami'un Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat dan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, "Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin." Ya Rabb kami, ya, itu di surat apa? Surat Ibrahim. Coba kita lihat. Ya. Ini saya okay. Di escape dulu. Kalau kita lihat di surat Ibrahim juga ada ayat yang semisal dengan itu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam di sini, ya. Nah, di ayat 38, enggak kelihatan, Pak ya? Ini yang perlu dibesarkan layarnya atau matanya nih, kira-kira ya. Nih. Di ayat ini, kalau antum mau melihat dalam Al-Qur'an doa-doanya para nabi, di antaranya doa di surat Ibrahim. Ayat ke bukan ayat mulai ayat ke 35 ya, bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkaitan dengan apa yang ada sekarang di tanah haram ya, halaman 260. Lihat di ayat 38 ya, Rabbana ya Rabb kami innaka sesungguhnya engkau ta'lamu mengetahui ma nukhfi apa yang kami sembunyikan wa ma nu'lin dan apa yang kami sohorkan, zahirkan, tampakkan. Dan kemudian perhatikan wa ma yakhfa 'alallah. Nah, ini sesuai dengan di surat Ali Imran. Innallaha la yakhfa 'alaihi min syai'in. Di sini tidak ada satupun yang luput yang tersembunyi dari Allah. Baik fil ardi wala fis sama. Baik fil ardi wala fis sama. Baik di muka bumi, di bumi, baik bumi atasnya, bawahnya, dalamnya, wala fis sama. Dan tidak pula di langit ada satupun yang terluput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu ya. Dan seseorang beramal sekecil apapun, dimanapun, bagaimanapun caranya, Allah Subhanahu wa taala juga Maha tahu. Kalau antum mau jalan-jalan lagi ke surat ya, namanya surat Luqman ya. Nah, kalau tadi doanya Nabi Ibrahim di di surat Ibrahim akhir-akhir sekarang ada wasiatnya Luqman kepada anaknya di halaman kedua di surat Luqman halaman 412 nih di sini ya. Halaman 412. Tadi mode halaman 412 kalau kita lihat ya. Mulai dari ayat ke-13 sampai pada akhir halaman itu semuanya adalah wasiatnya Luqman kepada anaknya. Nah, di sini lihat ayat ke-16. Ya, ayat ke-16. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Innaha in taku mithqala habbatin min khardal. Kalaupun misal ada sebiji atom kecil sekali, fatakum fi sakhrah. Ada di batu. Au fi samawat, ada di langit-langit. Au fil ard, atau di bumi. Ya'ti bihallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan, yaitu mendatangkan ganjarannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Makanya kata Allah, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah taala Maha lembut. Di sini lembut apa? Lembut dalam artian mengetahui betul-betul dengan detail. Begitu juga dengan khabir. Khabir juga alim, mengetahui dengan betul-betul detail pengetahuannya. Ya. Itu ayat-ayat tadi menunjukkan apa? Menunjukkan menjadi syahid dan penguat di ayat ke-5 di surat Ali Imran tadi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Nah, kembali kita ke ayat Ali Imran. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa 'alaihi, tidak tersembunyi darinya. Maksudnya Allah Ta'ala Maha tahu apapun. Lafal yakhfa di sini yakhfa khafi ya, yaitu tersembunyi. Makanya suatu ketika para sahabat ketika sedang berkumpul ngobrol dengan para sahabat lain yang membicarakan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya bertemu dengan para sahabatnya. Kata Nabi SAW, ala ukhbirkum bima akhwafu alaikum, bima akhafu alaikum min fitnatil dajjal, atau kama qala Nabi. Maukah kalian aku kabarkan tentang hal yang lebih aku takutkan dibandingkan dengan fitnah dajjal jika terjadi pada kalian? Iya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah adalah asyirkul khafi. Asyirk al khafi. Syirik yang khafi. Syirik yang khafi. Syirik disifati syirik ini khafi. Ya. Apa arti khafi? Tadi apa? Arti khafi. Yakhfa artinya apa, Pak? Ya. Antum jangan cuma lihat itu doang, harus tahu. Tadi udah ngejelasin yakhfa artinya apa? Tersembunyi, ya. Asyirk al-khafi, syirik tersembunyi. Syirik di sini bukan sirik. Ya, sirik ya, sirik artinya hasad. Kalau di Indonesia syirik pakai sy, syin ya. Syirik, syiriknya tersembunyi. Seperti apa? Rasulullah mencontohkan, yaitu seorang di antara kalian salat memperbagus salatnya karena ada yang ngelihat. Nah, memperbagus salat karena ada yang lihat, riya. Riya itu syirik khafi. Kenapa disebut syirik tersembunyi? Karena kita tuh mau memastikan dia itu syirik ya susah juga. Kenapa? Itu kan perbuatan hati. Tersembunyi. Iya enggak? Tersembunyi. Kita sulit bilang, "Oh, dia tuh syirik tuh dia, berbuat syirik dia, riya dia." Susah kita bilang gitu. Walaupun kadang-kadang indikasinya kuat sekali dia tuh riya. Tapi susah kita pastikan. Kenapa? Karena tersembunyi. Asyik al-khafi, syirik tersembunyi dari manusia. Manusia gak bisa memastikan dia syirik atau tidak. Tetapi kaedahnya di sini ayat, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Enggak tersembunyi bagi Allah baik di bumi maupun di langit. Seseorang diam-diam buka puasa, ya, warung-warung kopi taruh apa namanya? Kalau siang tuh ya, taruh kain, ya. Dikira khafi enggak tuh bagi kita? Tersembunyi enggak? Tersembunyi. Sebenarnya enggak tersembunyi juga sih karena kita intip dari luar juga Oh, banyak tuh tukang sopir, tukang gojek tuh banyak di situ, kan? Banyak. Enggak tersembunyi juga sih ya, tapi anggaplah tersembunyi. Aman, aman. Ya, pemerintahan sekitar situ biarin aja. Tapi Allah Ta'ala Maha tahu siapa namanya, berapa, apa yang dia beli, jus apa, ya, minuman apa, beli mie atau enggak, Allah Maha tahu. Ya kan? Berapa banyak dia kenyang apa enggak, sampai sendawa atau enggak, tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun habis itu keluar dia pura-pura lagi puasa, lemesin diri gitu kan. Habis itu ke sholat berjamaah, ya. Kayak enggak ada dosa bareng sama orang gitu. Yang lain berpuasa dia gitu. Pas iftar dia juga datang ke masjid, ya. Asik kan? Datang ke masjid. Mumpung gratis nih. Apalagi masih banyak makanan yang lontongnya banyak, lumayan buat dibawa ke rumah, ya kan? Enggak puasa tapi kayak gitu tingkahnya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama', ya. Nah, baik di bumi, fil ardi wala, dan tidak pula fis sama, tidak tersembunyi. Ya, ada ard, ada sama. Taib, ya itu. Jadi ayat ini mentanbih kita, membuat kita harus memperhatikan bahwasanya apapun amalan yang disembunyikan pada diri kita, Allah itu Maha tahu. Dan dari ayat ini juga, kalau misal kita ikhlas, ya enggak perlu ngomong karena Allah tahu gitu. Kadang-kadang kita itu ikhlas ngomong-ngomong, udahlah saya ikhlas lah, enggak apa-apa lah. Ya justru kalau diomongin saya ikhlas, nah ini aneh, kok ikhlas ngomong gitu. Karena ikhlas kan biasanya enggak ngomong. Nah ini ikhlas diomongin. Enggak, saya ikhlas beneran lah, saya ikhlas. Ya. Karena ikhlas itu tanpa perlu siaran. Bahkan kalimatul ikhlas, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas itu apa? La ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah enggak perlu dizahirkan banget-banget ketika antum mengucapkannya. Dalam artian begini. Antum mengucapkan la ilaha illallah itu bibir enggak gerak sama sekali juga bisa. Ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, bibir enggak gerak. Ya, asal jangan mingkem, jangan nutup. Gak bisa, tapi kalau misalnya gini, la ilaha illallah, orang-orang pada gak tahu antum sedang zikir diam-diam, la ilaha illallah, gak ini, la ilaha illallah, ya kan? Kenapa? Karena keikhlasan itu gak perlu diberitahu, ya. Dan kalau misalnya seseorang beramal memang betul-betul ikhlas, ketika ada panas di hatinya, ya, supaya mengeluarkan itu kalimat, saya itu ikhlas, tulus, saya itu melakukan ini, dia langsung insaf. Enggak. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wal fis sama', Allah Maha tahu kok keikhlasan saya, enggak usah saya omongin. Ya. Kendatipun kalau kita apa, orang-orang tidak tahu keikhlasan kita, yang penting Allah tahu. Orang-orang itu tidak bisa mengganjari keikhlasan kita dengan benar, sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Tapi Allah bisa mengganjari itu. Nah, ayat ini kan udah ana sebutkan dua pekan lalu ya, bahwasannya surat Ali Imran itu awal-awalnya yang panjang itu berkisar untuk membantah teologi Kristen, ya, Nasrani. Dari awal sampai pertengahan. Ayat ini pun begitu. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, ya, ini adalah pengkhabaran di ayat 5 ini, bahwasannya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu alat tafsil. Alat tafsil itu secara terperinci, Allah Maha tahu. Maha tahu, terperinci, ya. Seseorang, ya, beli begini, enggak di, kembaliannya dikurangin 500 sama pedagangnya. Kembaliannya dikurangin 500 supaya untung tambah 500, padahal harganya enggak segitu. Detail ini 500 sekarang itu kecil, uang 500 mah, ya. Tapi Allah tahu, ya. Maka Allah Ta'ala al-alim, Maha mengetahui, bima kana, apa yang telah berlalu, wa ma yakunu, apa yang sedang berlaku, wa ma la yakunu, apa yang tidak terjadi. Nah, sekarang pertanyaan dari Al-Imam Al-Qurtubi, fa kaifa yakunu Isa ilahan, au ibna ilahin. Bagaimana mungkin Nabi Isa alaihissalam atau kata mereka Jesus Christ itu dianggap sebagai ilah? Ilah itu sesembahan. Bagaimana mungkin Isa alaihissalam disebut sebagai sesembahan atau ibna ilah, anak sesembahan? Padahal wa huwa takhfa alaihi al-asya. Padahal banyak hal tersembunyi dari Nabi Isa alaihissalam. Ya. Apakah segala sesuatu itu terlihat oleh Nabi Isa? Enggak. Bantahan ayat kelima, ya. Ayat keenam juga untuk bantah untuk Nasrani juga. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwa di sini artinya dia. Nah, dia huwa, yo, ini kembali ke mana nih? Dia di sini kembali ke mana? Pilih ya. A, kembali ke lafal Allah. B, kembali ke lafal syai di ayat 5 ya. Syai itu sesuatu. C, kembali ke lafal ard. D, kembali ke lafal as-sama. Ya. Hah? Allah. Taib. Huwa di sini berarti Allah. Bukan syai. Karena ngelihat di kalimat berikutnya. Dialah Allah alladzi yang yusawwirukum. Ada lafal yusawwir, ada lafal kum, antum. Kum itu antum. Kum di sini antum. Yusawwir artinya menggambar sebenarnya. Yusawwir itu menggambar. Menggambar, membentuk. Makanya gambar bahasa Arab surah. Pakai sad bukan pakai sin, ya. Kalau pakai sin surah ya surat jadinya. Surah. Alat fotografi, alatut taswir namanya. Ya. Orang yang suka menggambar, orang yang menggambar namanya musawwir. Dan di antara nama Allah dan sifat Allah musawwir, al-musawwir. Al-musawwir yaitu yang maha apa namanya? Indonesia apa tadi menggambar? Oh, menggambar ya, menggambar. Yang maha mengkreasikan, membentuk makhluk-makhluknya sesuai dengan apa yang dia kehendaki, ya. Yusawwirkum, dialah Allah yang mengkreasikan kalian sekarang kayak gimana bentuknya dengan segala kerincian di tubuh-tubuh kita nih, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Dan karena itu penciptaan dari Allah, maka itu ditadbir dan diatur oleh Allah sampai akhir hayat kita. Dan tidak boleh kita meyakini dari penciptaan tersebut hal-hal yang tidak ada dasarnya. Contoh misalnya dulu waktu saya masih kecil, atau antum juga dulu masih lebih muda daripada sekarang, ya. Mungkin tahun 90-an atau 80-an dulu. Gimana cara mengetahui punya anak? Nah. Nih, pegang ininya ya. Masih ingat enggak, Pak? Pegang ininya tuh, kelihatan berapa tuh jendolannya tuh? Ada dua. Oh, itu punya anak dua nanti. Ini apa ini? Ini makhluk Allah bukan? Allah yang mentaswir adanya jendolan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak ada keyakinan tertentu dari itu. Ya kan? Kemudian garis tangan. Oh, ini garis tangan diramal kemudian. Enggak boleh. Ya. Karena enggak ada nyambung-nyambungnya. Nah, ini semua yang mentaswir Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalau diperhatikan, mungkin ada ilmunya ya. Gambar-gambar garis ini ternyata memang ada fungsinya. Coba kayak gini kan. Fungsinya jadi membuat antum tuh mau ngelipat tangan mudah. Coba kalau enggak ada garis-garis, rata aja gitu. Lucu melipat tangan tuh aneh gitu jadi. Nah, ini kan jadi mudah kelipat gara-gara ada garis. Ah, masya Allah. Huwallazi yusawwirukum. Ya bukan antum aja sebenarnya, ya bukan kita aja, monyet pun gitu ya. Ya gitu. Kum di sini yusawwir menggambar, menggambar membentuk. Kum antum. Apakah hanya manusia yang Allah Taala bentuk? Bukan hanya manusia. Melainkan semua makhluk. Sampai kucing-kucing pun Allah yang menggambarkan itunya tuh, apa, warna-warninya. Masya Allah. Antum kadang-kadang kan lihat kan kucing, Masya Allah warnanya, Masya Allah. Padahal bukan kucing jual yang dijual di toko-toko mewah, bukan. Kucing yang biasa nyolong-nyolong ikan itu loh, itu kadang-kadang warnanya luar biasa, Masya Allah, motifnya luar biasa. Allah yang mentaswir. Dan kucing itu tidak punya ikhtiar, tidak punya perencanaan untuk warna itu. Bahkan kalau kita perhatikan kucing yang warnanya tiga dalam satu tubuh, hah? Belang tiga ya, kuning, hitam, putih. Itu kalau kita amati gak ada yang jantan, semua betina. Ini gak? Kalau ada anak kucing lahir tiga warna, itu bisa dimakan sama sama orang tuanya. Jadi coba perhatikan tuh, kucing antum yang punya belang tiga mesti betina. Eh? Ini seperti ada udah jadi ijma' diantara ulama kucing ya. Ya kenyataannya gitu. Ya kalau ada antum punya kucing jantan belang tiga, ya Masya Allah. Ya. Itu edisi special edition itu ya. Nah, ini yusawwirukum, semua dari kalian. Kalau kita perhatikan wajah-wajah ini sebenarnya sama, mata, hidung, mulut semua sama. Tapi coba, masing-masing speknya beda ternyata. Beda 1 cm kecil itu udah beda itu orang. Bahkan kalau kita perhatikan ada kembar, betul-betul kembar plek, pasti ada perbedaannya. Dan itu Allah yang atur, Masya Allah. Oh, luar biasa. Kadang-kadang maaf kita ngelihat orang negro itu sama semua. Kadang lihat satu warna, ya. Tapi coba lihat spek masing-masing wajahnya. Beda. Walaupun bagi kita sama, gundulin semuanya. 1000 orang gundulin, tetap aja ada bedanya. Huwallazi yusawwirukum. Tapi Allah Taala mentaswir sejak kapan? Fil arhami. Di al-arham. Al-arham itu jamak dari rahim. Jamak dari rahim. Maka yang lebih tepat rahim, gitu. Yang lebih tepat silaturahim. Kadang-kadang kita bilang silaturahmi, ya kan? Tapi enggak apa-apa, ya. Ini istilah doang. Silaturahim. Nah, rahim itu apa? Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsir Al-Aisyar Aisyar Tafsir, mustaudaul janin, titipan janin itu rahim menjadi wadah titipan janin, wadah rahim itu wadah yang di dalamnya ada janin, disebut janin karena tersembunyi. Dan itu rahim namanya. Loh, kenapa dinamakan rahim? Kata Imam Al-Qurtubi, aslur rahimi minar rahmah. Asal lafal rahim dari kata rahmat. Ya, ya Pak Rahmat ya. Kenapa? Li'annaha mimma yutarahamu bihi. Karena rahim itu adalah yang dirahmati, yang disayangi oleh siapa? Oleh semua pihak. Betul enggak? Betul. Coba kalau ada ibu hamil, ya didahulukan lihat komuter lain. Hah? Tempat seat, tempat duduk yang paling ujung mesti priority buat ibu hamil, orang tua, ya. Begitu. Karena apa? Disayang mereka itu. Bukan karena emaknya, bukan. Karena rahim. Ada ibu-ibu hamil mau nyebrang dibantu sama orang. Bukan karena dia orang, tapi karena ada rahimnya, disayang. Ya kan? Ya, padahal enggak tahu tuh rahim tuh nanti kalau udah ngebrojol, entar pas sudah gede jadi apaan, jadi setan, enggak tahu tuh ya. Tapi karena dia masih rahim, disayang. Nah. Makanya manusia itu makin gede kok makin nyebelin biasanya tuh. Tapi pas masih kecil makin polos, makin nyenengin. Semua orang tuh suka sama bayi, Pak, ya enggak? Tapi enggak semua orang suka sama antum yang udah gede, ya. Dulu ketika kita masih bayi pasti semua orang suka. Walaupun mungkin wajahnya enggak seganteng sekarang, ya kan? Suka. Kenapa? Karena bayi itu kalau ketawa ya ketawa, kalau nangis ya nangis, nggak ada kepura-puraan, nggak ada acting-actingan kayak kita orang dewasa, nggak ada belaga-belagaan, apa adanya. Dan begitulah orang kalau apa adanya memang disukai, walau kadang dibenci juga, ya. Bayi, ya. Yusawirkum fil arham. Nah, jadi semenjak di rahim itu Allah sudah mengkreasikan dan membentuk itu rahim, ya. Bagaimana nantinya, yang mana pembentukan di rahim itu sementara, nanti sudah keluar dari rahim jadi hidup di bumi ini, itu pun ada fase-fasenya. Makanya kadang-kadang kita lihat, ini anak saya waktu usia 1 tahun wajahnya imut-imut banget, kok pas udah 15 tahun kayak gini wajahnya, pas udah agak tuaan kok jenggotnya segini, gitu kan. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, ya, fil arham. Dan sekarang juga perubahan wajah kita ini semua tuh taswir, Pak. Yang sekarang ada garis-garis di matanya sini, tambah tua, maaf ya. Ah, itu taswir dari Allah. Ya, Masya Allah. Maka ternyata kita ngaca, ya. Kalau perempuan kan ngaca supaya cakep. Kalau bisa kita, Pak, ngaca itu bukan supaya jelek, bukan. Ngaca itu supaya apa? Melihat. Allahu Akbar, ini udah ada uban, udah ada garis-garis, udah ada keriput di sini, ya. Bulu udah mulai banyak tumbuh di sini, kan? Ini semua taswir dari Allah. Coba kayak gitu, ya? Pernah nggak kita mikir gitu? Kemudian kalimat kaifa yasha, kaifa di sini bagaimana, ya? Kaifa di sini artinya, kaifa di sini artinya bagaimana, bagaimana di sini mau kayak gimana pun. Yasha yang dia kehendaki. Maka kalau ada orang kulitnya hitam, ya emang itu yang Allah kehendaki, ya. Ada yang kulitnya putih, ya sudah, itu Allah kehendaki. Itu taswir. Atau orang itu mempunyai cacat, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dulu waktu masih kelas 2 SD, ya. Anda nggak tahu ini karena apa penyebabnya, apa sihir atau ain atau emang murni fisik atau apa. Setiap jam 5 sore menjelang maghrib, mata Anda tuh merah banget sampai nangis Anda itu. Waktu 2 SD dulu. Nah kemudian diobati ternyata tiba-tiba langsung minus 3 sejak 2 SD. Langsung lihat orang itu. Seperti sekarang, lihat antum, ada nggak berubah-ubah dari dulu sampai sekarang? Ngelihat kejauhan ini, udah buram gitu. Ya, kecacatan atau kekurangan ini, bagaimanapun, di bawah masyiah Allah, yaitu di bawah takdir Allah, sesuai dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Artinya apa, jemaah sekalian? Kelebihan atau kekurangan kita itu ternyata kita nggak independen memilikinya. Artinya itu semua sudah Allah atur. Maka kalau ada orang sombong dengan penampilannya, sombong dengan bentuk tubuhnya, itu orang itu imannya kemana, gitu loh. Ya. Kadang-kadang yang badannya kekar, pakainya tank top doang. Benar enggak tuh namanya tank top itu? Baju kutang, kaos kutang. Coba lihat orang-orang kurus, jarang pakai kaos kutang. Gak enak, tipis kelihatannya, ya kan? Kalau gede kan kelihatan, terus di keteknya ada tato lagi, kan? Nah, rata-rata orang kayak gitu, kenapa? Apa yang dipamerin, ya kan? Nah, kemudian lihat di sini, Allah lah yang mampu mengkreasikan semua itu sesuai dengan kehendak Allah, terserah Allah. Lihat bagaimana Nabi Isa, wahai Nasrani, wahai Kristen, apa yang bisa dilakukan oleh yang kalian sebut Jesus Christ? Ya? Apakah bisa? Apakah dia, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang mengatur apa yang di rahim? Tanya mereka. Anda yakin fitrah mereka enggak mengatakan itu kecuali kalau yang bodohnya kebangetan. Yakin Anda? Apakah Isa itu yang betul-betul yang Nabi Isa alaihissalam atau kalian sebut Jesus Christ itu yang kemudian menggambar yang ada di dalam rahim, dipelihara yang di dalam rahim? Anda yakin yang enggak kalau mereka masih punya fitrah? Ya. Enggak kan? Oh, tidak. Makanya kalau tidak, la ilaha illa huwa. Kalau bukan Nabi Isa alaihissalam yang mengkreasikan semua gambaran ini, ya sudah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak kecuali huwa, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lagi-lagi ayat ke-6 ini bantahan buat Nasrani. Tanya orang-orang Nasrani. Hah? Atau antum di antara antum ada yang mungkin dulunya adalah orang Kristen? Hah? Apakah yang biasa antum tawassulkan Jesus Christ itu? Yang biasa antum, yang biasa Anda apa namanya? Gambarkan di gereja-gereja dan salibkan itu, apakah dia yang menggambar-gambar atau membentuk semua makhluk? Hah? Bukankah dia itu yang namanya anak Tuhan kata kalian? Ya kan? Ya kan? Ya enggak ya? The son of God, huh? Anak Tuhan. Yang namanya anak itu di rahim enggak tadinya? Di rahim. Berarti dibentuk enggak? Dibentuk. Lalu ngapain disembah kalau dia itu dibentuk? Maka sembahlah yang membentuk rahim tersebut, yaitu Rabb kita Azza wa Jalla, Allah. Ya enggak? Logis, logis. Dibantah sama Allah. Huwalladzi, dialah Allah yang menggambarkan kalian, membentuk kalian di rahim sesuai dengan kehendaknya. Dan Nabi Isa itu bukannya dia anak, kata kalian anak, anak, iya anak. Tuhan anak, ada Tuhan Bapak, huh? Terus gimana kawinnya Mas Bro, ya kan? Tuhan anak, oh Tuhan anak. Katanya Tuhan anak. Berarti tadinya di rahim dong. Nah, bingung kan? Enggak, itu anak tapi jadi aja gitu anak, enggak ada rahim-rahiman. Lah, kok tiba-tiba jadi gitu aja? Yang menjadikannya siapa? Tuhan Bapa. Lah, berarti makhluk dong dia. Ya kan? Karena dijadikan. Nah, diciptakan. Kalau udah tahu kayak gitu, yang bentuk siapa kok apa tiba-tiba kebentuk bleng Nabi Isa jadi kayak gitu? Nah. Terus siapa yang membentuk? Oh, itu Allah Tuhan Bapa. Ya udah, kenapa enggak menyembah Allah saja kalau gitu? Ngapain banyak-banyak ini sembah? Ada ibunya pula. Terus apa bedanya sama saya? Saya juga punya ibu. Ayo, mau apa? Ah. Kalau emang mau sembah gara-gara itu ajaib dan tak berbapak, hanya beribu dengan Bunda Maryam, kenapa enggak sembah Nabi Adam sekalian? Loh, kok Nabi Adam sih? Lah Nabi Adam bapak ibu enggak ada. Ayo, mau apa? Mana yang lebih mantep lagi kan? Ah. Bingung juga kan? Mau nyembah Nabi Isa apa Nabi Adam nih? Nah. Dan Nabi Adam itu pun memang tak berbapak, tak beribu. Tapi siapa yang membentuknya? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah. Bapak-bapak udah mau selesai belum kajinya, Pak? Atau kita lanjut atau gimana? Atau pertanyaan? Hah? Dia apa? Terus sampai akhir Ali Imran, Pak ya? 200 ayat. Huwalladzi. Oh, ini panjang nih, Pak. Antum kuat enggak? Nanti enggak kuat angkat tangan pula nanti. Terus aja lah ya. Ayat ke-7, Pak. Huwa, nih huwa ya. Huwal ladzi anzala 'alaikal kitaba. Dialah, Nah, ntar dulu, Pak ya. Ini kembali ke halaman nih. Nah, dialah Allah Alladzi anzala 'alaikal kitab. Yang menurunkan atasmu wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Ya. Minhu ayatun muhkamat. Al-Kitab minhu ayatun muhkamat. Di antara dalam ayat-ayat dalam Al-Kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Ya, coba mau ada lihat di sini Al-Muhkamat, ya. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, muhkamat, ayat-ayat muhkam, jadi ayat, ada dua macam ayat. Ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat muhkamah dan ayat mutasyabihah. Mutasyabihah. Ayat muhkamat itu ayat yang absolut. Ayat mutasyabihat yaitu ayat yang dia bisa dianggap multitafsir. Sebenarnya istilah ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat ini para ulama berselisih pendapat. Cuman saya ambil yang simpelnya aja. Ayat muhkamat al-zahiratu ad-dalalah al-bayyinah al-ma'na allati la tahtamil illa ma'an wahida. Yaitu ayat yang zahir tampak jelas, ya, maknanya yang tidak mencakup kecuali hanya satu maksud. Begitu, itu ayat muhkamat, gampang dipahami. Ya. Kemudian ada berikutnya ayat mutasyabihat. Hunna ummul kitabi wa ukhru mutasyabihat. Jadi ada dua istilah nih. Muhkamat, ya, dan mutasyabihat. Ya. Ayat muhkamat, hunna, ayat-ayat tersebut adalah ini hunna mereka, yaitu ayat-ayat ini. Ayat-ayat muhkamat adalah ummul kitab. Ya. Jadi asalnya kitab itu muhkamah. Artinya apa? Al-Quran ini asalnya tidak ada makna yang tidak diketahui. Seluruh maknanya diketahui. Ya. Kecuali beberapa ayat mungkin ada. Wa ukhra mutasyabihat, dan lainnya ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Nah, yang maknanya apa kata Syekh Abu Bakar? Ghairu zahirah ad-dalalah. Enggak tampak dalalahnya, enggak tampak petunjuknya. Muhtamilah li ma'anin, yang memiliki posibilitas pemaknaan, beragam pemaknaan. Yas'ubu ala ghairir rasikhin fil ilmi al-qawlu fiha. Susah bagi orang yang enggak punya ilmu kuat tentangnya untuk berkata tentangnya. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ni, ya, ayat-ayat yang enggak sembarangan orang bisa menafsirkannya. Bahkan bisa jadi ayat tersebut memang tidak bisa ditafsirkan begitu saja kecuali dengan wahyu, misalnya. Ada ulama mencontohkan seperti Fawatih As-Suwar, yaitu permulaan di beragam surat. Seperti, coba permulaan surat Ali Imran apa, Pak? Hah? Alif Lam Mim. Apa tafsirannya? Bingung waktu. Ya. Dua pekan lalu juga Anda enggak ngomongin. Tapi Ibnu Abbas punya tafsiran. Sahabat berapa punya tafsiran? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Hamim, Qaf. Coba antum baca Quran terjemahan. Eh? Apa tafsiran Qaf? Apa terjemahan Qaf? Ya Qaf. Alif Lam Mim apa terjemahannya? Alif Lam Mim. Itu termasuk ayat apa? Mutasyabihat. Adapun ayat berikutnya berupa kalimat normal, itu semua kalau dengan definisi yang tadi itu termasuk ayat muhkamat yang absolut yang bisa dipahami maknanya. Insyaallah. Tapi ya kadang-kadang ada yang mudah, ada yang agak sulit. Ya. Nah, juga termasuk ayat-ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat tentang perkara-perkara gaib. Tapi yang termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat tentang perkara-perkara gaib, tapi yang memang tidak dijelaskan bagaimana perkara gaibnya tersebut. Seperti misalnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, iqtarabatis sa'ah, ya kan? Makin dekat hari kiamat. Loh, kapan hari kiamat itu? Kapan? Ya enggak tahu. Nah, ini mutasyabihat. Maka kalau misalnya ada yang meracik dunia bentar lagi kiamat, kira-kira sekitar tahun sekian. Dibuat-buat tuh. Sekarang 2018 ya. Coba dibuat gimana Pak caranya buatnya? 2018 nanti tanggal 2019 ya, tanggal 20 bulan 1 jam 9. Nah, ini namanya subhat. Atau yang bilang umur dunia itu sekitar sekian tahun lagi, ini juga subhat. Kenapa? Karena hal ini enggak diketahui, perkara gaib. Kiamat pasti datang, Al-Qur'an menunjukkan itu banyak. Kiamat, kiamat, kiamat, yaumil akhir, ya. Tapi kapan? Enggak ada. Dan enggak ada yang tahu. Rasulullah ketika ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Mal mas'ulu 'anha bi'a'lamu min as-sa'il. Yang ditanya yaitu saya, itu enggak lebih tahu daripada kamu. Sampai malaikat peniup sangkakala saja enggak tahu kapan kiamat, nunggu perintah dari Allah. Nah, taib. Fa ammal ladzina fi qulubihim, atau mutasyabihat ini bisa juga ayat-ayat yang, bisa juga dimaknai ayat-ayat yang beragam maksudnya dan bisa menjadikan orang itu ya kesulitan untuk memahaminya. Ya bisa tuh ayat mutasyabihat. Bukan salah ayatnya, tapi salah karena kita kurang ilmu dan kurang menancap ilmunya. Ayat-ayat yang biasanya diperselisihkan oleh para ulama, nah itu bisa dimaknai ayat mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat itu ada beragam definisi. Ya. Ada khilafiyah di masalah ini, tapi ayatnya dalilnya kubu ini sama dalilnya sama kubu yang B. Sama dalilnya. Nah, ini ayat mutasyabihat. Nah, fa'ammal ladzina fi qulubihim zair, adapun amma artinya adapun. Alladzina, orang-orang yang fi qulubihim, di hati-hati mereka, qulub ya, hati-hati mereka, ada zair. Zair itu asal makna zair adalah mail, yaitu condong. Di hati mereka ada kecondongan. Maksudnya kecondongan apa? Kecondongan menuju kesesatan. Adapun orang-orang yang di hati-hati mereka ada kecondongan zair, ya. Fayattabi'una, maka apa orang ini yang orang ini lakukan? Fayattabi'una, mereka akan menuruti ma tasyabaha minhu, ya. Mereka akan menuruti apa yang menjadi syubhat dari ayat-ayat tersebut. Syubhat itu hal-hal yang samar. Dan ini karakternya ahlul bid'ah. Ya, orang-orang yang biasa menggeluti kebid'ahan, mengamalkan dan memahami kebid'ahan dalam dirinya. Itu nyari ayat-ayat mutasyabihat, dipelintir-pelintir, ya. Apa tujuannya orang-orang ini? Ya, itu orang-orang liberal tuh banyak tuh. Apa tujuannya orang-orang ini? Mereka kok lebih suka bermain-main di ayat-ayat yang bikin ayat-ayat yang agak panas gitu, atau hadis-hadis yang bikin gejolak. Ini tujuannya ibtigha al-fitnah, satu ibtigha al-fitnah. Yang pertama pengen apa? Nyari fitnah, yaitu talaban li fitnatil mu'minina fi dinihim wa mu'taqadatihim, yaitu mencari atau punya target supaya orang-orang beriman itu terfitnah, tergejolak, emosi, marah, tujuannya itu dalam agama mereka dan keyakinan mereka, ya. Sekarang kan ada di media sosial beberapa orang ya, yang sebenarnya itu lebih bodoh daripada, kalau orang dulu bilang ajhal min himari ahlihi, ya. Ada beberapa orang walaupun dosen statusnya, tapi lebih bodoh daripada keledai rumahnya. Itu kata orang-orang ulama zaman dulu, lebih bodoh daripada keledai rumahnya. Keledai itu binatang paling bodoh bagi orang Arab. Ama hewan peliharaannya itu lebih bodoh gitu. Memelintir-memelintir ayat dan memantik-mantik emosi kaum muslimin. Nah, itu ada tuh orang sekarang tuh di media sosial, ada tokoh beberapa orang. Tujuannya itu. Dan sebenarnya yang terjadi kemarin seperti azan ya dijelekin itu. Itu tuh sengaja. Supaya apa? Ibtigha al-fitnah. Jadi ada jawabannya di Al-Qur'an tuh orang-orang kayak gitu tuh. Orang yang kecondongannya ke mesti orang kayak gitu mesti kecondongannya mana? Ke kesesatan. Kenapa kok mereka tuh membuat hal yang samar-samar? Kenapa mereka kok membuat provokasi? Supaya kita terprovokasi. Supaya kita muslimin terfitnah. Ya. Apa benefit dari dia dijelek-jelekin sama kaum muslimin? Benefitnya adalah kaum muslimin rame. Itu dulu lah yang penting. Karena kalau kita tuh rame, emosi di situ kita kalah. Tapi kalau kita tenang, belajar, berilmu, khusyuk, di situ kita menang. Karena musuh Islam itu tidak kuat. Melainkan karena kita lemahlah, mereka terkesan kuat. Mereka kemudian hanya bisa apa? Yang namanya setan itu hanya bisa mengubarkan api fitnah. Dan itu lebih gampang daripada memupuk kebenaran. Gampang kita memprovokasi orang itu gampang. Tulis aja di media sosial menghinakan ini, menghinakan, menistakan ini. Wah, kaum muslimin marah, di-share, dilaporin. Akhirnya apa? Banyak, udah banyak sekarang. Kenapa kok sekarang banyak yang menistakan agama Allah? Tujuannya ibtighal fitnah. Supaya kaum muslimin terfitnah, supaya kaum muslimin terobang-ambing emosi. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan mencari takwilnya, yaitu takwil di sini tafsir. Untuk mencari tafsirnya, menafsirkan ayat-ayat liwafiqa mu'taqadatihim al-fasidah. Untuk menyesuaikan akidah mereka yang rusak. Nah, contoh dulu ya, ada orang udah wafat orangnya, udah meninggal orangnya alhamdulillah. Itu gembongnya pluralisme atau liberalisme, udah meninggal alhamdulillah, udah meninggal orang kayak gini. Tapi masih ada tuh ajarannya, sehingga pengikutnya ada. Ditanya, siapa makhluk yang paling taat bertauhid kepada Allah? Hah? Siapa makhluk yang paling bertauhid kepada Allah? Kalau kita bilang kan Nabi Muhammad, ya, para malaikat, para siddiqin, para syuhada, para salihin, ya. Dia bilang apa? Yang paling bertauhid kepada Allah adalah iblis. Ini kacau ini orang. Dalilnya apa? Hah? Dalilnya coba diantara di surat Al-Hijr. Ya, diantara surat Al-Hijr misalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala ini. Kita buka aja biar antum melihat gimana dalilnya. Karena kalau enggak ngelihat ya enggak tahu. Di surat Al-Hijr ayat ke nih ya. Nih, coba lihat ceritanya. Ini ada ceritanya iblis nih. Nah, kisah masa lalu iblis ya. Perhatikan. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, Rabbmu berkata kepada para malaikat, "Inni khaliqum basyara min salsalin min hamim masnun." Aku menciptakan bashar, manusia dari tanah. Ya, ini salsalin min hamim masnun ini salah satu istilah dalam tanah. Fa idza sawaituhu, kalau sudah disempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiup ruh dariku, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kepada makhluk itu. Itu siapa? Nabi Adam kan? Nah, sujudlah kepada Nabi Adam. Ya. Kemudian apa yang terjadi habis itu? Wah, masyaallah. Agak sulit nih. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat semuanya. Semuanya dipastikan oleh Allah, semuanya. Illa iblis, kecuali iblis yang kata orang ini tadi, kalau orang tadi bilang ini ahli tauhid paling tinggi ini. Hah? Tauhid antum kalah, bro. Hah? Iblis paling tinggi tauhidnya. Aba, Abah di sini bukan bapak artinya. Abah di sini artinya apa? Menolak ayyakuna ma'a sajidin, enggak mau bareng dengan orang-orang atau malaikat yang bersujud. Enggak mau dia. Kenapa? Ah, ditanya nih. Sama Allah ditanya. Qala, Allah Ta'ala bertanya, "Ya Iblis, hei Iblis, malaka alla takuna ma'a sajidin?" Kok kenapa kamu enggak mau bareng-bareng sujud sama mereka itu? Berkata Iblis, qal, Iblis berkata, "Lam akul li asjuda li bashar." Aku enggak mau sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah. Kata orang yang tadi tuh, ahli syubhat tadi, ini Iblis ini paling tinggi tauhidnya, karena hanya mau sujud kepada Allah, enggak mau sujud sama manusia. Mantap ini. Antum jawabnya gimana? Hah? Ayo jawabnya gimana? Bener gak? Jangan-jangan hati antum juga bilang, bener juga sih. Parah berarti antum nih. Ana kasih kata kuncinya dah. Ana kasih kuncinya untuk ini. Di surat Al-Baqarah ya. Jadi ayat itu jangan cuma, kalau ayatnya banyak, jangan cuma satu doang yang di ini. Nih. Jawabannya di sini nih, Pak. Surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 34. Wa idh qulna lil malaika, kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Fasajadu illa Iblis. Wah, mereka semua sujud kecuali Iblis. Wah, bertauhid Iblis. Aba, tuh kan menolak ya. Karena Iblis bertauhid, makanya enggak mau sujud pada Adam. Eh, bentar dulu bro, ini lihat, wastakbaro, itu Iblis sombong. Ahli tauhid apanya? Itu karena disombong. Bahkan cuma sombong doang sama Nabi Adam, tapi dia kan emang enggak mau sujud pada Nabi Adam. Dia mau sujud pada Allah, ngotot kan? Ya udah kita lanjutin. Wa kana minal kafirin, Iblis kafir gara-gara itu. Langsung diam itu orang. Katanya ahli tauhid kok disebut kafir sama Allah, ya kan? Nah, ini jawabannya di surat Al-Baqarah. Ya, itulah orang ini ayat-ayat mutasyabihat. Nah, pelaku-pelaku bid'ah seperti ini dari segi pemikiran memelintir ayat-ayat, satu ayat dipakai, lupain ayat yang lainnya. Akhirnya apa? Bergejolak kaum muslimin. Kata ustaz gini, apa? Iblis ahli tauhid lebih tinggi tauhidnya daripada kita. Kita kalah sama iblis gara-gara iblis emang enggak mau sujud pada Adam. Ah, syubhat. Ya, supaya apa? Supaya terpantik emosi kita. Nah, kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah ada yang mengetahui tafsirannya dengan benar kecuali Allah. Bisa juga disambung warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang kuat ilmunya itu mengetahui tafsirannya. Yaquluna amanna bihi, orang-orang yang ya ilmunya tinggi, mereka berkata amanna bihi, kami imani itu ayat-ayat. Kullum min indi rabbina, semua dari Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah ada yang betul-betul mengingat ya kecuali orang-orang yang masih punya otak, yang masih punya akal, yang masih bagus ya nalarnya. Nah, begitu jemaah sekalian rahimakumullah ya. Tafsir ayat 5 sampai 7 telah kita tunaikan alhamdulillah. Ya, jika ada pertanyaan, apa pertanyaan enggak, Pak? Atau enggak ada? Kalau enggak ada, ana yang nanya ya. Dan ini lebih berbahaya pertanyaannya ya. Ana nanya murojaah yang tadi, yang tadi. Siapa yang mau ditanya? Ya, lebih enggak ada lagi yang nunjuk ini, mah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini nih? Bagaimana membantah syubhat bahwasanya iblis ini adalah iblis ini yang tauhidnya paling tinggi? Ayo. Siapa? Ayo, tafadhol, Pak. Masyaallah, antum mulu nih, Pak. Ayo, silakan, Pak. Tadi ayat 34 ya? Al-Baqarah 34. Astagfirullah mereka. Sombong kafir. Baik. Bapak bisa enggak tunjuk orang, Pak? Enggak ada yang mau ditunjuk nanti. Ada enggak yang mau menjawab lebih rinci dari beliau? Betul, jawabannya sama aja enggak apa-apa, tapi agak lebih dijelaskan. Ada ikhwan, teman-teman di sini? Eh? Masuk antum ngaji tuh kayak enggak ada ininya. Ayo jawab. Enggak mau. Ya. Pak tunjuk, Pak. Tunjuk siapa aja, Pak? Bisa, Pak? Hah? Atau ciri-cirinya, Pak? Ntar yang disebutin ciri-cirinya pada keluar lagi nanti. Hah? Yang pakai baju coklat, Anda enggak tahu siapa? Ah, yang ngerasa? Enggak ada. Enggak ada yang coklat. Ah, antum, antum. Ah. Iya, enggak ada yang coklat, antum aja, Pak. Ya. Coba dijawab dengan agak ada penjelasannya, Pak. Apakah iblis itu ahli tauhid? Tidak. Dalam surat Al-Baqarah jelaskan. Tapi sebelum begini dulu, Pak. Apakah iblis itu ahli tauhid? Saya enggak bilang iblis itu hanya mau bersujud kepada Allah, saya enggak bilang gitu. Nah, sekarang baru lagi nih. Hah? Tadi pertanyaan beda lagi sama yang tadi. Ini agak beda dikit. Apakah iblis itu ahli tauhid? Yaitu mengesakan Allah. Ya. Anda kasih subhat ya antum ya. Nah, nih kembali ke surat Al-Hijr deh kalau gitu. Nih Al-Hijr ya. Antum dikasih subhat mau enggak, Pak? Hah? Biar paham nih. Ya. Bukan dikasih subhat buat antum amalkan, bukan, tapi di sini supaya paham. Entar. Nih, lihat nih, ya. Perhatikan baik-baik, Pak ya. Kan habis itu kata Allah qala ayat 34 surat Al-Hijr, "Fakhruj minha, keluar kamu dari surga. Fa innar qarajim, kamu terkutuk ya. Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin." Laknat buat kamu sampai hari kiamat. Ya, orang dilaknat sampai kiamat. Nauzubillah. Qala. Nah, sekarang siapa yang berkata qala ini? Lihat nih ayat ke-36. Ayo, Pak, Anda tanya ke antum, Pak. Iblis yang berkata. Nah, bilang apa iblis? Rabbi. Apa arti Rabbi, Pak? Tuhanku. Kalau bisa orang jangan namanya Rabbi ya. Nah, Pak Rabbi, Pak Rabbi, Pak Tuhanku, jangan ya. Ini Bapak namanya Pak Rabbi bukan, Pak? Bukan, alhamdulillah. Rabbi, Tuhanku, ah, lihat. Mintanya sama siapa iblis? Sama Allah. Iblis saja minta sama Allah. Ini orang kali minta sama setan. Kan bahlul. Ya. Iblis saya minta sama Allah. Fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan, ya. Nah, qala fa innaka minal munzirin. Kau ditangguhkan sampai waktu yang ma'lum. Taib. Iblis minta lagi. Qala, berkata iblis, "Rabbi." Minta lagi sama Allah. Nah, pertanyaan Anda. Pak, pertanyaan apa? Iblis ahli tauhid bukan? Mutasyabihat, betul. Inilah mutasyabihat. Ini mutasyabihat. Bikin orang ya apa ya bingung. Wah, benar juga nih, tapi masa kayak gitu? Nah, bingung orang. Dengan ayat-ayat mutasyabihat inilah orang bisa bingung, bergejolak. Tetapi ada dua pihak yaitu Allah dan juga rasikhuna fil ilm tadi yang di surat Al-Imran. Orang-orang yang kokoh keilmuannya, mereka tahu jawabannya. Ya. Bagaimana cara tahu jawabannya? Ya belajar. Jawabannya juga ada di tadi. Jawabannya adalah di surat tadi. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis termasuk dari golongan kafir. Dan gak mungkin orang kafir disebut ahli tauhid walaupun mintanya sama Allah, walaupun mengakui Allah sebagai Rabb-nya, penciptanya, ya enggak? Sekarang tanya orang-orang Kristen. Hah? Tanya orang-orang Kristen. Mereka yang menciptakan mereka siapa? Jesus? Enggak, ada enggak yakin. Allah. Oke, itu di zaman Nabi SAW. Tahu enggak kalau Allah menciptakan mereka? Tahu. Tahu. Tahu. Ya, fitrah mereka masih ada. Tapi apakah serta-merta itu menjadikan mereka muslim, menjadi mereka ahli tauhid? Enggak, mereka syirik. Kenapa? Karena menyekutukan Allah, tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dijawab Pak di sini? Udah paham ya? Coba nanti berikan subhat ini ke orang-orang kemudian jawab ya. Enggak usah. Disimpan aja. Sebarangkali nanti ada teman kantor yang bicara seperti itu, ya, antum bisa kemudian mengcounternya. Begitu. Begitu Pak ya? Bapak udah pernah dapat hadiah dari saya, Pak? Udah? Udah ya? Oh, Bapak mau ya, Pak ya? Yang belum, Bapak, nanti saya kasih subhat dulu, Pak. Enggak, saya kasih pertanyaan surat Ali Imran, Bapak tolong diterjemahkan, Pak ya. Terjemahkan. Nih. Salah terjemahan enggak boleh ya, harus benar terjemahan. Ini saya minta Bapak tolong terjemahkan ayat kelima, Pak. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tafadhol. Kelihatan enggak, Pak? Kelihatan? Inna artinya apa? Ayo, Pak. Inna. Sesungguhnya tidak yakhfa al-khafi. Ini misalnya saya ngeliat ini. Wah. Di bagian ini anu enggak kelihatan nih. La yakhfa artinya apa? Tidak tersembunyi baginya syai. Syai itu apa artinya? Sesuatu pun. Ini lama-lama saya aja yang jawab, Pak ya. Fil ardi artinya apa, Pak? Di bumi, bukan, enggak, dunia sama bumi beda, Pak. Dunia itu kehidupannya, bumi itu ini bumi. Di bumi wala fis sama, dan tidak pula di sama. Sama itu langit, Pak. Ya udah, biar cepat aja, udah cukup aja insyaallah, ya. Iya, udah lama. Ini Pak, ini ada hadiah buat Bapak dan Bapak ya. Silakan dia diterima, Pak. Tafadhol, Bapak. Iya, tafadhol. Enggak apa-apa. Yang enggak pantas ya bungkusnya aja, enggak apa-apa, Pak. Iya, cukup segitu ya insyaallah. Ya, pas 1 jam insyaallah. Jazakumullah khairan jazaa atas perhatiannya dan kehadirannya. Barakallahu fi'alaikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.